dengan surga. Engkau memang indah. Wow, kau bangkitkan gelora api cintaku. Engkau memang indah. Wow, takkan menafik aku sayangku. Bagiku kau arti keindahan. Demi penguasa bumi dan surga, kau juga indah. Kau bangkitkan gelora api cinta. Puja kau sayangku, yeah. Kau anugerah dawai cintaku, dawai cintaku, kau sayangku. Cintaku.